macam dugaan yang kuhadapi. Adakala tersentuh rasa hati, adakala cemburu melukai. Namun aku tempuhi dengan sabar. Sejak aku jatuh cinta padamu, perasaan aku sering terganggu. Adakala aku rasa curiga, adakala semacam tak percaya. Sering terganggu, adakala aku rasa curiga.